فتاوى الحج. فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يقول إذا حجيت يا شيخ عن غيري بأجرة واستلمت الأجرة وبقي من هذه الأجرة بعض النقود ما يقارب من 2100، هل آخذها؟ يا أخي، أولا الحج لا يؤخذ عليه أجرة لأنه عبادة، ولا يجوز أخذ الأجرة على العبادات، ولكن تأخذ ما أعطاك المنيب لك والموكل لك، تأخذ ما أعطاك سواء كان قدر النفقة في الحج أو زائدا أو ناقصا، وتحتسب النقص عند الله سبحانه وتعالى. المهم أنك لا تحج من أجل المال، أما إن من حج من أجل المال فحجه غير صحيح، ولكن يحج ويأخذ المال ليستعين به على الحج. ولهذا قال العلماء: من حج ليأخذ فلا يحج، ومن أخذ ليحج فليحج. الحاصل أنه لا يجوز أخذ الأجرة، ولا يكون طمع الإنسان في نيابته عن أخيه المسلم في الحج والعمرة، لا يكون طمعه في المال، وإنما يكون طمعه في نفع أخيه والنيابة عنه، خصوصا إذا كان عاجزا أو ميتا، ويكون له أجر في هذا، لأنه سيصلي في المسجد الحرام وسيقف في المشاعر ويدعو ويشارك الحجاج في أعمالهم، فيكون للمنوب عنه المناسك، ويكون له ما زاد عن ذلك، فهو مأجور، وهذا خير من الدنيا وما فيها، ولا مانع أن يأخذ من المال ما يستعين به على الحج. وإذا كان الذي دفع له المال قال له: خذ منه قدر نفقتك للحج، فإنه يرد الباقي. أما إذا أعطاه وسكت فإنه يأخذ المال كله، يأخذ ما أعطاه كله، لأنه سمح له بذلك ولم يطلب إرجاع شيء منه. نعم. Pertanyaannya, jika saya membadalkan haji untuk orang lain dengan kompensasi sejumlah uang dan setelah selesai masih ada uang sisa sekitar 2100 real, bolehkah saya menggunakan uang tersebut? Kemudian Syekh menjawab, "Ya akhi, tidak boleh melakukan ibadah haji dengan bayaran atau upah, karena haji adalah ibadah. Dan tidak boleh pula mengambil upah untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tapi Anda boleh mengambil apa yang diberikan kepada Anda, baik dari orang yang mewakilkan atau yang dibadalkan, baik uang itu cukup untuk nafkah haji tersebut atau lebih atau kurang. Dan jika tidak cukup, maka mengharaplah pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, Anda menunaikan ibadah haji ini jangan sampai karena niatan untuk mendapatkan uang. Dan jika haji karena untuk mendapatkan uang, maka hajinya tidak sah. Dan yang dibolehkan jika ia mengambil uang tersebut untuk membantunya menunaikan ibadah haji. Oleh karenanya para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan, barang siapa yang menunaikan ibadah haji untuk meraup uang, maka janganlah ia menunaikan ibadah haji, karena tidak sah. Dan barang siapa yang mengambil nafkah haji untuk membantunya menyelesaikan ibadah haji, maka tunaikanlah haji tersebut. Alhasil, tidak boleh mengambil upah untuk menghajikan orang lain, dan jangan pula tamak untuk mendapatkan upah badal haji dan umrah. Akan tapi tanamkanlah harapan besar seorang untuk selalu memberikan manfaat kepada saudaranya sesama muslim, apalagi yang dibadali misalnya orang yang sudah tidak mampu lagi atau sudah meninggal, sehingga dengan niatan untuk memberikan manfaat ini akan bisa memberikan manfaat kepada sesama muslim, dan dia juga akan mendapatkan pahala karena dia bisa sholat di Masjidil Haram atau juga ikut wukuf di Arafah, mabit di Masyair, berzikir dan berdoa, dan banyak amalan yang mungkin dia sertakan pahalanya untuknya. Sehingga orang yang dibadali tetap akan mendapatkan pahala manasik, dan dia yang membadali juga akan mendapatkan mendapatkan pahala dari amalan yang lain. Dan ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan tidak mengapa jika dia mengambil nafkah untuk haji tersebut untuk mempermudahnya saat pelaksanaan ibadah haji. Dan jika yang mewakilkan mengatakan, ambillah dari uang ini secukupnya, maka orang yang diwakilkan tidak boleh mengambil sisanya dan harus dikembalikan kepadanya yang sisa itu. Namun jika yang mewakilkan hanya mengatakan, ambillah uang ini, lalu diam, maka dia boleh memanfaatkan semuanya. Karena hal ini menunjukkan dia ridho jika dipakai semuanya dan tidak meminta untuk dikembalikan sedikit pun dari uang sisanya. Wallahu ta'ala alam.